Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari tentang warisan untuk cucu perempuan. Warisan untuk cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Banatul ibni. Telah kita sebutkan syarat-syarat barakallahu fikum dari warisan untuk banatul ibni. Naam, di antaranya adalah la tarithu banatul ibni ma'a wujudi dzakarin warithin minal furu' a'la minhunna mutlaqan. Yang pertama, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan warisan apabila ada keturunan laki-laki dari ahli waris yang mana tingkatannya lebih tinggi dari cucu perempuan tersebut. Ini secara mutlak, baik laki-laki tersebut jumlahnya satu atau lebih. Kalau ada keturunan laki-laki dari al-mayyit yang derajatnya lebih tinggi daripada cucu perempuan ini, naam barakallahu fikum, maka cucu perempuan ini tidak akan mendapatkan warisan. Yaitu barakallahu fikum, seorang kakek meninggal, kemudian yang tersisa dari ahli warisnya adalah anak laki-lakinya, kemudian cucu perempuannya. Maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada barakallahu fikum paman laki-lakinya. Karena ada pamannya. Naam. Wala ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu'. Ini sudah kita baca kemarin ya. Kita sebutkan secara sardan saja tanpa kita tulis di papan tulis. Insyaallah masih ada catatannya. Naam. Wala ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu'. A'la minhunna. Dan syarat yang kedua, 6, cucu perempuan tersebut tidak akan mendapatkan warisan apabila ada dua keturunan perempuan dari ahli waris. Ada dua orang perempuan dari ahli waris dari golongan al-furu', yakni keturunan, yang mana derajatnya lebih tinggi dari barakallahu fikum cucu perempuan tersebut. Yakni cucu perempuan tidak mendapatkan warisan apabila masih ada bibi-bibinya yang masih hidup. Nah, apabila bibi-bibinya yang masih hidup, yang mana jumlah bibinya itu yaitu ada dua atau lebih. Nah, yang mana jumlah bibinya itu dua atau lebih. Maka barakallahu fikum, cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Illa kecuali jenis yang kedua ini, si cucu perempuan ini akan terselamatkan. Maksudnya akan mendapatkan warisan dengan keadaan tersebut apabila al-mayyit memiliki cucu laki-laki yang satu tingkat dengan cucu perempuan tersebut. Au anzal minhunna fayaritna ma'ahu bitta'sib lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Nah, supaya ingat kita tuliskan saja ya. Barakallahu fikum. Jadi syarat yang pertama, cucu perempuan banatul ibni. Banatul ibni. Al-ibnu artinya apa? Anak laki-laki. Ini anak perempuan. Anak perempuannya anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Cucu perempuan dari anaknya laki-laki. Nah, banatul binti dapat warisan atau tidak? Tidak, karena sudah terhalang oleh perempuan. Nah, al-furu' apabila terhalangi oleh perempuan, barakallahu fikum, maka tidak mendapatkan warisan. Nah, banatul ibni ini tidak akan mendapatkan warisan apabila ada, barakallahu fikum, keturunan ahli waris. Ada golongan ahli waris laki-laki dari kelompok keturunan al-furu' a'la minhunna, yang mana derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan tersebut. Mayyitun, yang meninggal. Kemudian dia punya anak laki-laki, kemudian punya anak laki-laki. Ini punya bintun. Nah, ini sudah meninggal. Ahli warisnya ini. Nah, yang ditinggalkan dari keluarganya ini. Barakallahu fikum. Maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada keturunan laki-laki dari mayyit yang mana derajatnya lebih tinggi daripada bintun, daripada cucu perempuan. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua, cucu perempuan ini tidak akan mendapatkan warisan apabila, barakallahu fikum, ada dua keturunan perempuan yang derajatnya lebih tinggi daripada cucu tersebut, bintun. Nah, barakallahu fikum. Ini mayyit. Ini sudah meninggal. Anak laki-lakinya sudah meninggal, tapi dia punya anak perempuan. Barakallahu fikum. Yang tersisa bintun-bintun, dua anak perempuan dan cucu perempuan. Barakallahu fikum. Maka ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena adanya dua keturunan perempuan yang derajatnya, yang tingkatannya lebih tinggi daripada cucu perempuan tersebut. Keadaan seperti ini akan terbantu. Keadaan seperti ini, perempuan ini, cucu perempuan ini akan terbantu untuk mendapatkan warisan apabila ada cucu laki-laki yang satu tingkat. Misalnya ini juga punya anak laki-laki. Ibnun punya anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Maka ibnun ini anak laki-laki mengangkat bintun menjadi asobah. Menjadi asobah. Sehingga mereka berdua mendapatkan warisan secara taksib. Sisa. 2/3 untuk bintun. Sisanya. Naam. Sisanya untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan. Naam. Barakallahu fikum. 2 saham untuk anak cucu laki-laki, 1 saham untuk cucu perempuan. Mafhum? Naam. Wa miratuhunna fi ma siwa dzalika bitaksibi faqat wa bil fardhi faqat. Warisan mereka selain dari dua keadaan tadi, selain dari dua keadaan yang kita sebutkan tadi, nah, maka mereka akan mendapatkan warisan. Kalau enggak ada penghalang-penghalang tadi, maka mereka akan mendapatkan warisan secara taksib saja atau secara al-farad. Fayaritna bitta'zib bi syartin an yakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna. lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Maka mereka cucu perempuan tersebut akan mendapatkan warisan dengan jalur ta'sib, dengan syarat an yakuna lil mayyit, bahwa mayyit memiliki cucu laki-laki yang satu tingkat dengannya, yang satu tingkat dengannya, seperti gambar yang di atas. Nah, seperti gambar di sini. Nah, apabila ada cucu laki-laki yang satu tingkat dengannya, maka cucu perempuan ini akan mendapatkan warisan secara ta'sib. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Ini yang pertama. Syaratnya, si cucu perempuan ini mendapatkan warisan secara ta'sib apabila ada cucu laki-laki yang satu tingkat dengannya. Satu tingkat. Nah, satu tingkat. Dia generasi kedua, nah, dari al-mayyit, atau generasi ketiga dari al-mayyit, atau generasi keempat dari al-mayyit. Satu tingkat. Sama-sama generasi kedua, sama-sama generasi ketiga, sama-sama generasi keempat. Nah, yang jelas satu tingkat. Maka cucu perempuan ini mendapatkan warisan secara ta'sib. Nah, secara al-asabah. Dia digolongkan sebagai al-asabah. Wa yaritna bil fardi bi syartin an la yakuna lil mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna. Dan cucu perempuan akan mendapatkan warisan secara farad. Nah, secara farad dengan takaran yang telah ditentukan. Dengan syarat bahwa al-mayyit yang meninggal tidak memiliki cucu laki-laki yang satu tingkat dengan cucu perempuan tersebut. Enggak ada. Nah, tidak ada enam cucu barakallahu fikum laki-laki yang satu tingkat dengan cucu perempuan tersebut. Lil wahidati annis, misalnya. Nah, misalnya barakallahu fikum, saya pakai yang besar. Nah, mayyit. Nah, barakallahu fikum, zaujatun. Zaujatun. Kemudian abun, barakallahu fikum. Kemudian ibnun. Kemudian bintun. Nah, dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, fayaritna bil farad. Di sini ibnunya sudah meninggal. Ini sudah anak laki-lakinya sudah tidak ada. Yang tersisa bapak dari al-mayyit, kemudian istrinya. Nah, kemudian dari keturunannya cuman ada satu cucu perempuan. Maka mereka, cucu perempuan ini, mendapatkan warisan secara farad apabila tidak memiliki cucu satu tingkat dengannya. Enggak ada cucu satu tingkat dengannya, enggak ada. Nah, cucu laki-laki satu tingkat tidak ada. Nah, atau dengan gambaran seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Atau ini dihapuskan. Ibnun, barakallahu fikum. Kemudian ini punya ibnun, punya nah, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Yang hidup ini sama ini. Nah, barakallahu fikum. Ini cucu, iya. Juga cucu. Cicit, iya. Tapi termasuk cucu juga. Barakallahu fikum. Ini juga cucu, ini cucu perempuan, ini cucu laki-laki. Tapi satu tingkat enggak? Nah, satu tingkat. Tidak satu tingkat, beda tingkat. Mana yang lebih tinggi tingkatannya? Cucu perempuan. Maka dalam keadaan seperti ini, nah, bintun ini, cucu perempuan ini akan mendapatkan secara farad. Nah, secara farad. Kenapa? Karena walaupun ada cucu laki-laki, tapi tidak satu tingkat. Sehingga dalam hal ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan setengah, dan sisanya untuk cucu laki-laki. Mahum? Nah. Lil wahidati an-nisf. Kalau cucunya itu satu orang, dia akan mendapatkan setengah, seperti yang kita sebutkan tadi, cucu perempuannya hanya satu. Nah, dia mendapatkan setengah. Walidnataini fa aktsar. Kalau seandainya jumlahnya dua atau lebih, maka atsulutsani, dia akan mendapatkan 2/3. Kalau jumlahnya dan ini punya saudara atau dari sini misalnya juga punya anak perempuan satu lagi, berarti cucu perempuannya ada 2, maka ini mendapatkan berapa? 2/3. Nah, 2/3. Kalau jumlahnya lebih dari 2, misalnya 3 orang, tetap mendapatkan 2/3 dibagi 3. Kalau jumlahnya 5, 2/3 bagi 5. Illa an yujad unsa minal furu' a'la minhunna. Kecuali ada, barakallahu fikum, anak perempuan dari furu' yang mana derajatnya lebih tinggi. Barakallahu fikum. Kalau dengan gambaran seperti ini, dia dapat setengah atau 2/3 kalau jumlahnya 2 atau lebih. Kecuali kalau ada perempuan, nah, ada anak perempuan yang keturunan perempuan, nah, dari al-mayyit, yang mana derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan ini. Mana yang lebih tinggi? Nah, ini statusnya sebagai anak, ini statusnya sebagai cucu. Nah, tentu ini lebih tinggi kedudukannya, tingkatannya. Maka anak perempuan ini mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Kemudian cucu perempuan ini mendapatkan berapa? 1/6. Mendapatkan 1/6. Kalau jumlahnya ada 2. Nah, ada 2. Di sini juga ada bintun. Nah, barakallahu fikum. Maka 1/6 dibagi 2. Kalau jumlahnya 3, maka 1/6 dibagi 3. Nah, jumlah 1/6 ini adalah penyempurna dari jumlah 2/3. Nah, 1/2 tambah 1/6 berapa? 2/6. Sebagaimana yang sudah kita kalkulasikan pada kajian sebelumnya. Wala yazidul fardu anis sudusi biziyadatihinna. Takaran 1/6 ini tidak akan bertambah walaupun jumlah cucu ini bertambah. Nah, dia akan tetap 1/6. Ada 5 orang, berarti 1/6 bagi 5. Ada 10 orang cucu perempuannya, maka 1/6 bagi 10. La yazidu al-fardu anis sudusi biziyadatihinna. Mithalu irsihinna bitta'sib ma wujudi unsayaini warithataini minal furu' a'la minhunna. contoh warisan mereka dengan taksib bersamaan dengan keberadaan dua orang perempuan ahli waris dari kelompok Al-Furu', berarti Al-Furu' itu keturunan, yang mana dua perempuan tersebut derajatnya lebih tinggi. Naam, darinya an yamuta syakhsun an bintaihi wa binti ibnihi wa bni ibnihi. Naam, misalnya ada mayit, barakallahu fikum, meninggal, kemudian ahli warisnya ada dua anak perempuan, bintun, bintun, dua anak perempuan, kemudian dua orang cucu, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, barakallahu fikum. Falil bintaini ats-tsulutsani, untuk dua anak perempuan ini mereka akan mendapatkan 2/3. Sisa berapa? 1/3. Sisanya untuk, barakallahu fikum, untuk al-bint dan ibnun. Naam, ini enggak ada. Ini tidak ada. Naam. Karena kalau ini ada, ke bawah enggak akan dapat. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini mendapatkan sisa 1 saham untuk perempuan, 2 saham untuk laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil untayaini. Mithalun akhar. An yamuta syakhsun an bintai ibnihi wa bintu ibnihi wa bintu ibni ibnihi wa bni ibni ibni ibnihi. Falibintai al-ibn al-thuluthani walibinti ibnil ibni wabni ibni ibnil ibni albaki lahu sahmani walaha sahmun wahidun. Contoh yang lain. Nah, ini panjang, ini silsilahnya panjang. Agak susah dihapus. Al-mayyit, meninggal. Kemudian dia menyisakan ibnun. Ibnun. Barakallahu fikum. Bintun. Bintun. Ini cucu perempuan, iya. Nah, ibnun, ibnun, bintun. Nah, ini enggak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Yang ada ini dan ini. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ahli warisnya ada cucu perempuan. Kemudian ada cicit laki-laki dan cicit perempuan. Barakallahu fikum. Di sini yang menjadi pembahasan sekarang adalah ini. Yang jadi pembahasan kita sekarang adalah ini. Barakallahu fikum. Yang paling bawah, yang paling tingkatannya paling bawah. Barakallahu fikum. Maka di sini dua, si cucu laki-laki, cucu perempuan, dia mendapatkan secara, afwan, saya ulangi, salah gambarnya. Bintun, ibnun dan ibnun. Nah, yang ini enggak ada. Jadi ahli warisnya ini. Nah, ini juga tidak ada. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah bintun. Nah, Kalau tadi yang gambar sebelumnya kita gambarkan bahwa cucu tersebut satu derajat atau satu tingkatan. Nah, satu tingkatan dengan cucu perempuan. Sekarang cucu laki-lakinya ini berbeda tingkatan, akan tetapi posisinya berada di bawah. Nah, bagaimana pembagiannya? Sama seperti sebelumnya yang kita sebutkan, bahwa ini mendapatkan 2/3, ini mendapatkan 2/3. Nah, 2/3 bagi 2, kemudian sisanya untuk 2 orang ini. Sisanya 1/3 dibagi 2 orang ini, hanya saja 6 dari 1/3 tersebut 2 saham untuk laki-laki, cucu laki-laki, kemudian 2 saham untuk cucu perempuan. Ini warisan secara farad. Ah, sekarang wa mithalu irsihinna bitaksib ma'a ibnin bidarajatihinna an yamuta syakhsun nam an zaujatihi wa binti ibnihi wa bani ibnihi mayyit, meninggal. Naam. An zaujatihi, yang pertama an zaujatihi. Zaujatun. Istrinya. Kemudian cucunya. Barakallahu fikum. Bintun. Fali zauja atsumun, zauja mendapatkan atsumun 1/8. Ini tidak ada. 6, ini tidak ada. Az-zauja mendapatkan, istri mendapatkan 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8? Karena mayit memiliki keturunan. Baik itu keturunan itu 6 berupa anak atau berupa cucu yang masih ada. Yang jelas dia keturunan dari mayyit. Nah, maka zauja mendapatkan, istri mendapatkan 1/8. Lalu ibnun dan bintun ini, cucu laki-laki dan cucu perempuan, digolongkan sebagai asobah sehingga mereka berdua mendapatkan sisa. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti yang tersisa adalah 7/8. 7/8-nya dibagi 3. Dibagi 3 bagian. 2 bagian untuk anak cucu laki-laki, 1 bagian untuk cucu perempuan. Mafhum? Wa mithalu nam. Wa mithalu irsil wahidati bil farad an-nisf. Contoh warisan satu orang cucu secara farad, yang mana dia mendapatkan annis, setengah dari harta warisan. Antamuta imra'atun an zaujiha wa binti ibniha wa bani ibni ibniha fali zauj ar-rubu' wa li bintil ibn annis wa li ibni ibnil ibn al-baqi. Nah, maka untuk suami mendapatkan 1/4 karena dia memiliki keturunan. Kemudian cucu perempuan mendapatkan 1/2. Kemudian sisanya untuk cucu laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Nah, mayit. Nah, mayit meninggal. Kemudian ahli warisnya ada zaujun. Apa arti zaujun? Suami. Nah, suami. Berarti yang meninggal ini laki atau perempuan? Perempuan. Kemudian ahli warisnya ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Yang hidup hanya ini dan ini. Barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana di sini? Naam. Barakallahu fikum. Al-mayyit meninggal. Kemudian yang dia tinggalkan ini perempuan, seorang istri meninggal, kemudian yang dia tinggalkan ada suami, kemudian cucu perempuan dan cicit laki-laki. Nah, ini sama-sama cucu. Dibahasakan di dalam ilmu faraid sebagai cucu, sama-sama cucu, hanya saja tingkatan bintun ini lebih tinggi. Dia generasi kedua dari mayit, sementara ini generasi ketiganya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini nam zaujun, suami mendapatkan warisan dari istrinya. Apabila istrinya memiliki keturunan, ada keturunannya, cucu dan cicitnya, maka suami mendapatkan seperempat. Kemudian cucu perempuan di sini mendapatkan seperdua, setengah. Kemudian sisanya barakallahu fikum untuk al-baki, sisanya untuk al-asobah. Siapa al-asobahnya di sini? Cicit laki-laki. Sisa. Berapa sisanya? 6. 1/4. 1/4. Nah, al-asobah. Barakallahu fikum. Wa mithalu irsithnataini bil farad as-sulutsaini. Contoh warisan untuk dua orang cucu perempuan secara farad, secara farad, yakni mereka mendapatkan warisan secara farad dengan takaran yang telah ditentukan, ats-tsulutsaini, yang mana naam dia mendapatkan, mereka mendapatkan ats-tsulutsaini, 2/3. An yamuta syakhsun an jaddatihi ummi ummihi wa ibnatai ibnihi wa abihi wa ibnatai ibnihi wa abihi. Nah, mayit gambarannya mayit meninggal, an jaddatihi, nah, ummi ummihi, ibu dari ibunya. Jadi mayit memiliki ini juga memiliki ibu dari ibunya, ibu dari ibu mayit. Itu yang pertama. Wabnatai ibnihi, bintun, bintun. Wa abihi, abun. Naam. Barakallahu fikum. Ini sudah tidak ada. Ini juga sudah tidak ada. Berarti ahli warisnya bapak, nenek, naam. Barakallahu fikum, kemudian dua orang cucu. Dua orang cucu. Dua orang cucu, ya. Falil jadda as-sudus. Falil jadda as-sudus. Warisan untuk nenek itu sama dengan ibu. Apabila dia memiliki keturunan, nah, maka nenek ini mendapatkan as-sudus, 1/6. Dia mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Kemudian dua orang cucu perempuan ini mendapatkan 2/3. 2/3. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sisanya, nah, sisanya untuk abun. Untuk abun. Berarti di sini warisannya dibagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, warisannya dibagi menjadi 6. Ini mendapatkan berapa? 2/3. Bapak mendapatkan berapa? Sisa. Nenek mendapatkan 1/6. Untuk nenek dulu, dia dapat 1. Nah, kemudian barakallahu fikum, untuk dua orang cucu ini mendapatkan 2/3 berarti 4/6. 4/6 berarti mereka mendapatkan 4/6 bagi 2. Ini 4 bagian ini dibagi 2. Sisanya berapa? 1/6. Sisanya diperuntukkan untuk abun. Nah, barakallahu fikum. Wa mithalu irsil aktsar minat nataini bil farat ats-tsulutsaini an yamuta syakhsun an banati ibnihi ats-tsalats wa abihi fali banatil ibn ats-tsulutsani walil abi as-sudus fardhon wal baqi ta'siban. Naam. Barakallahu fikum. Mithalu irsihinna warisan, contoh mereka mendapatkan warisan yang mana jumlah mereka itu lebih dari 3 orang secara farad, yaitu 2/3. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 3 orang cucu. 3 orang cucu. Bintun, 3 orang cucu. Kemudian wa abihi. Naam, wa abihi. Wa abihi dan bapaknya. Maka 2/3, 2/3, 2/3 untuk bintun, untuk 3 orang. Naam, 3 orang cucu perempuan ini. 2/3 dibagi 3. Kemudian bapak mendapatkan 1/6. Bapak mendapatkan 1/6. 6. Masih ada sisa? 6. Masih ya? Berarti warisannya dibagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/3, 1/6 untuk bapak. Hilangin 1. Kemudian 2/3 berarti 4 bagian, 4/6. 6 untuk cucu perempuan. Sisanya, lalu sisanya untuk siapa? Untuk siapa? Hah? Untuk siapa Pak Kubro? Ini sudah dapat tadi. Ini untuk bapak. Ya, 1/6. Kemudian 2/3 untuk cucu perempuan. 6, 4 bagian ini. 6 untuk cucu perempuan. Ini sisanya ini. Untuk siapa? Untuk bapak. Nah, jadi bapak ini mendapatkan 2 warisan, 2 jenis warisan. Secara farad 1/6, ini farad ya 1/6, kemudian ini sisanya. Memang kebetulan sisanya 1/6. Barakallahu fikum. Berarti dia mendapatkan warisan 2/6. Wa mithalu irsil wahidasi as-sudus ma unsa minal furu' a'la minha warathatin nisf an yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa bni ibni ibnihi. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya.